Mitra bisnis fanatisme pendukung Capres dan Cawapres tahun ini dinilai beberapa kalangan sudah terlalu berlebihan. Terlihat dari aksi saling hina, saling menjatuhkan, hingga saling meluncurkan fitnah khususnya di media-media sosial. Praktis, masyarakat Indonesia saat ini bisa dikatakan terbelah dua. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Bu Siti, bagaimana komentarnya soal ini? Karena pemilu 2014 ini, khususnya pemilu presiden ya, itu hanya menghadirkan dua pasangan calon. Memang resikonya itu langsung berat. Biasanya kan ada lebih dua calon. Sejak 2004 pilpres pertama kali, kita memulai itu juga dengan lebih dari dua. Di 2009 juga lebih dari dua calon. Dua calon ini tentunya memang memiliki pendukung masing-masing, basis masing-masing, dan tentunya segmentasi konstituennya itu juga tentunya melibatkan saling berhadapan gitu antara pendukung dengan pendukung. Ini yang sebetulnya berpengaruh terhadap dinamika politik kita, hingar-bingarnya politik kita. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa sebenarnya basis dukungan yang diterima oleh pasangan satu dan pasangan dua ini kan basis dukungan yang berbeda. Jadi kalau kita sebut pasangan nomor satu itu lebih ke kelas menengah ke atas, sementara pasangan nomor dua itu masyarakat kelas menengah ke bawah. Lantas, apa tantangan sebenarnya yang harus dihadapi kedua pasang calon dalam upaya memenangkan pertarungan di pemilihan nanti? Sekarang perang sandingnya atau kontestasinya sebetulnya siapa yang paling banyak mengambil dukungan-dukungan, khususnya di grassroots ini lebih bisa dihitung konkret ya, terukur, ketimbang yang di menengah atas. Di menengah atas itu ada istilahnya undecided voters. Nah, ini yang harus terus diperhatikan khususnya oleh pasangan nomor satu, karena untuk mengambil segmentasi di masyarakat menengah ke bawah itu juga perlu effort, perlu upaya tersendiri bagi pasangan nomor satu untuk merebut katakan simpati dan dukungan mereka. Ini pada dasarnya sudah menjatuhkan pilihan, meskipun masyarakat di menengah bawah itu sebenarnya pada dasarnya bisa dimobilisasi seperti pengalaman pemilu legislatif yang lalu, terbukti bahwa mereka sebenarnya bisa dimobilisasi juga dengan iming-iming uang dan seperti itu pengalaman di pemilu legislatif. Ada penyimpangan-penyimpangan tercatat sekitar 700 lebih sengketa pemilu legislatif yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian, apakah dengan tingginya tensi kompetisi dan fanatisme dari masing-masing pendukung tetap bisa menghadirkan pemilu yang aman, jujur, adil, dan dapat diterima semua pihak, Bu Siti? Ini yang kita harapkan tidak bisa hanya diserahkan ke masyarakat. Menurut saya, memang peran dari KPU, Bawaslu, lalu partai politik, dan juga penegak hukum untuk terus-menerus mengawal dan mengantisipasi. Dan juga khususnya partai politik yang berkoalisi dan memiliki tim ses sampai layer ke bawah itu juga menyebarluaskan pendekatan-pendekatan yang lebih sifatnya itu menyejukkan, lebih mendamaikan, bahwa pemilu ini bukan perang tapi kontestasi, kompetisi yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional tentunya. Karena siapapun yang muncul menjadi pemenang atau mendapat dukungan paling banyak ya, itu sebetulnya nanti juga menjadi pemimpin dan memimpin semua masyarakat Indonesia. Ini bukan perang, apalagi perang saudara. Ini yang harus juga disampaikan oleh KPU, Bawaslu, dan tentunya penegak hukum dan partai politik. Partai politik harus punya kepentingan menjaga stabilitas politik, keamanan negara ini, keamanan kita dengan adanya pemilu. Sebetulnya kalau pemilu sampai menghasilkan seperti yang terjadi di sini saja, chaos, rusuh, konflik dengan menggunakan cara-cara kekerasan, sebetulnya itu bukan demokrasi, karena demokrasi itu sangat terukur. Demokrasi itu hanya mengkontestasikan, mengkompetisikan substansi. Jadi siapa sebetulnya yang punya substansi bagus, yang memiliki kapasitas dengan leadership yang bagus, silakan memimpin. Karena lalu rakyat akan memilih pasangan calon yang lebih di bidang tadi itu yang saya sebutkan substansi, kompetensinya, dan kapasitas leadershipnya. Kan itu pengalaman dua kali pemilu presiden langsung di 2004-2009 menunjukkan sebetulnya memang masyarakat dinamis, sangat peka ya terhadap politik. Sekali ada endorsement terhadap pemenang, pastinya kita terima. Saya masih sedikit ya, bahwa kita dibawa ke sana gitu. Asalkan tahapan yang kita taksi menuju 9 Juli nanti itu adalah tahapan yang memang free and fair. Jadi tidak ada kecurangan-kecurangan yang diendus oleh publik dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan kekecewaan di pihak lain. Jadi siapapun yang memulai kecurangan akan ditimpali oleh kecurangan yang lain akhirnya. Jadi kita tidak mendapatkan makna substantif dari semangat meningkatkan kualitas konsolidasi demokrasi kita. Demikian pengamat politik LIPI Siti Zuhro, saya Giri Sadewa.